Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rejeki. Segini, yang penting halal untukku yang ku beri. Pedih ya memang pedih, letih jangan ditanya lagi. Yang penting halal untukku yang ku beri. Selamat di jalan itu.